কলম মালিক রহমাল্লাহ তাআলা হুকমুল মুসাতনা বি গয়রি ওয়াসিবা, না সংস্কার হুকুম ইয়ান dikecualikan dengan apa? Goir dan siwa. Tentunya antum sudah bisa hayal kenapa hukumnya, karena sudah lewat satu kali. Kata beliau al wal musatna bisiwa wasuwa wasawa, ditambah lagi satu kemari wasiwa, kan empat semuanya. Wa goir majrurul la goir, nah hukum dikecualikan dengan semua ini siwa suwa sawa goir majrurun la goir, majrur tiada lain. Pantai dia bilang majrur tiada lain, dipahami ini? Artinya tidak ada bacaan lain lagi, semuanya hukumnya apa? Majrur, gampang saja. Aku katakan al mustatna al waqi'u ba'da adatin min hadihil adawati al arba'i lahu hukmun wahidun, yang dikecualikan yang terletak setelah adat alat dari alat-alat ini yang empat ini tadi di atas, lah hukmun wahid, dia memiliki satu hukum, hukmun wahid, hukum satu. Tapi kalau diterjemahkan, terjemahannya apa? Memiliki satu hukum. Dipahami ini? Terjemahannya terbalik kalau dia angka, dia memiliki satu hukum. Wahwal jar, yaitu dijar bil idofa, karena dia diidofakan. Paham ini? Dengan goir diidofakan, artinya dia sebagai mudhafun ila ilai. Wa ammal adatu nafsuha, adapun alatnya itu sendiri, itu goir dan teman-temannya, alatnya masalah. Fa innaha ta'akudu hukmal mustatna bi illah, sesungguhnya dia mengambil hukum yang dikecualikan dengan illah, goirnya. Min wujubin nasbi alal istitna, berupa wajib nasab sebagai istitna, ba'dal kalami tam al mujabi, setelah kalimat yang tam mujab, ya enggak? Wajib antum baca goiro. Kalau kalamnya kapan ini? Tam mujab. Seperti misalnya kalau kita katakan ja'al qawmu goir zaidin, antum baca apa itu? Goiro zaidin. Nah contoh qamal qawmu goiro zaidin, wajib, tidak boleh lain. Paham ini? Goiro. Wa min jawazil ittiba'i awin nasbi, dan berupa boleh ikut sebelumnya dan boleh nasab. Ikut sebelumnya sebagai apa kemarin? Badal. Ya, dan boleh dinasab sebagai seperti isim terletak setelah illah. Alal istitna ba'dal kalami tamil manfi. Ya, di atas istitna ini setelah kalamnya tam manfi. Ada mustatna minhu tapi diawali oleh apa? Penafian atau yang menyerupainya. Paham? Nah, contoh maqamal qaumu goiru zaidin, diroba birok i goir, dengan diroba goirnya alal badaliyah, sebagai badal. Wahul arja, dan ini lebih roji, wanas biha, dan boleh juga dibaca nasab alal istitna'i, sebagai apa? Istitna yang terletak seperti istitna yang terletak setelah illa. Jelas ya? Mudah sekali, alhamdulillah, masya Allah. Wa minal ijra'i ala hasabil awamili, hukum ketiga ini, dan berupa al-ijra, diperlakukan. Ijra itu dari kata jaro, berjalan, diperjalankan, diperlakukan. Ala hasabil awamili, sesuai dengan penyakitnya. Kapan ini? Allati qabla illa, yang sebelum illa. Ba'dal kalamin nakisil manfi, ini setelah kalimatnya nakis manfi. Mudah sekali ya, alhamdulillah. Lihat nah, contoh maqama goir zaidin, antum baca apa itu? Goiru, karena dia butuh fa'il. Ya, terus ma ra'aitu goir zaidin, dia baca apa? Nasab goiro. Ma marartu bi goir zaidin, dia baca apa? Goiri. Jelas? mudah sekali masya Allah. Selesai wa idza ta'ammalta fi hadhil amsilati, kalau kamu perhatikan pada contoh-contoh ini, wajadta, maka kamu dapatkan annal mustatna wa huwa Zaid, bahasanya mustatna yaitu Zaid, mustatna kan yang jatuh setelah alat, yaitu Zaid akhada hukman wahidan, dia mengambil satu hukum. Apa itu? Wahal jarru bil idafati bi idafatil adati ilai, yaitu dijar dengan disandarkan alat kepadanya. Paham kan? Jadi alat itu langsung sebagai mudhaf kan, dia isim. Itulah fungsinya, kemarin kita tahu dia adalah apa? Isim. Karena bisa disandarkan kepada siapa? Setelahnya. Bisa menjadi mudhaf. Setelahnya mudhaf pun nilai. Makanya dijar selama-lamanya. Wa anna adatal istitna'i, dan bahwasanya alat-alat pengecualian, wahya goir, yaitu goir di contoh tadi, akhodat, dia mengambil hukmal mustatna al-waki ba'da illa, hukum yang dikecualikan yang terletak setelah illa fil ahwali salatati, pada tiga keadaannya. Nah, tiga keadaannya sebelumnya. Masya Allah. Wahakadha takulu fi siwa wa suwa wa sawa, demikian pula lah antum katakan pada siwa, suwa dan sawa. Sama kan? Ya. Illa annal iroba yuqaddaru fil awwalaini. Ya, hanya saja i'rabnya ditakdirkan pada dua yang pertama. Mana dua yang pertama? Siwa dan suwa. Kan akhirnya alif ditakdirkan dan nampak. Kan akhirnya apa? Alif. Wa yudharu fil akhir, dan dinampakkan pada yang terakhir. Yang mana itu? Sawa'in, sawa'un, sawa'an. Bisa nampak? Paham ini insyaallah? Alhamdulillah, selesai. Sekarang hukmul mustatna bi khala wa ada wa hasya. Langsung. Hukum yang dikecualikan dengan khala, ada dan hasya. Qala beliau berkata, wal mustatna bi khala wa ada wa hasya, yang dikecualikan dengan khala, ada dan hasya, yajuzu nasbuhu wa jarruhu, boleh dia dinasab dan boleh dia dijar. Kenapa bisa dua? Karena kemarin dia kadang jadi fiil, kadang jadi huruf. Itulah dia. Kalau antum bilang dia fi'il, nasab. Kalau antum bilang dia huruf, jar. Dipahami ini? Bisa dua dia. Nah, qamal qawmu khola zaidan wa zaidin, boleh. Ada amran wa amrin, boleh. Hasya bakran wa bakrin, boleh. Dipahami ini? Tidak ada masalah. Aku katakan. Wah, masya Allah. Akan selesai kita. Al-musatna al-waki'u ba'da adatin min hadihil adawati thalasi lahu hukman, yang dikecualikan al-waki' yang terletak ba'da adatin setelah alat, min hadihil adawati dari alat-alat ini, as-thalasi yang tiga tadi ini, lahu hukman, dia memiliki dua hukum. Apa itu? Ahaduhuma an-nasbu, salah satunya adalah dibaca nasab. Ya, dibaca nasab. Kenapa? Wadhalika ala takdiriha af'alan. Demikian itu kalau antum takdirkan dia adalah apa? Fi'il. Paham gak ini? Antum baca nasab, kalau antum bilang dia adalah apa? Fi'il. Masya Allah. Qamal qawmu khola zaidan wa'ada amron wa'hasya bakron. Paham kan? Fa'khola antum bilang apa? Fi'ilun madin. Antum mungkin bertanya, kok enggak madun? Paham gak? Karena sebenarnya ada ya-nya itu. Asalnya madiyin. Paham? Dihilangkan ya-nya, tanwinnya lari ke depan. Jadinya apa? Madin. Gak bisa antum bilang madun. Paham gak? Sudah paham atau belum? Kenapa dibaca madin? Selalu itu. Kalau hilang ya-nya, selalu bilang madin. Paham? Antum gak pernah bilang madun, madan. Madon. Iya. Karena dia begini kan modelnya asalnya. Iya. Wah. Tulisannya. Ya, madiyin. Tapi gini, bang, madiyin nun sukun kan? Ya, kalau diropa berarti madiyun. Anggaplah begitu, bang, madiyun. Paham ini? Setelah itu apa yang terjadi? Dia namanya isim maksu mangkus itu boleh dihilangkan ya-nya kalau tidak beral. boleh dihilangkan ya-nya karena kalau tidak ber-al. Alasannya, karena ini bilangnya madiyun. Berat doma di atas? Iya, paham gak? Akhirnya dihapus apanya? Ya-nya. Dihapus ya-nya, dihapus apa? Yang berat yang dihapus. Apa yang berat? Doma. Jadinya apa? Madin. Iya enggak? Kan madiyun. Kan yang dihapus doma, bukan tanwin. Paham? Jadinya apa? Kalau hapus doma? Madin. Iya enggak? Ketemu dua sukun. Siapa? Iya sama nun. Yang hilang siapa? Iya kan dia huruf illa. Hilang ya. Jadinya apa? Hah? Ma? Madin. Kan sudah hilang ya-nya. Tidak panjang lagi. Jadinya apa? Madin. Paham kenapa dibaca madin? Jelas ini? Sama dengan antum kalau bilang begini. Hilang ya-nya. Antum baca apa ini? Hah? Madin. Paham gak ini? Dipahami ini? Dipaham atau belum? Banyak dalam Al-Quran dan hadis. Hati-hati. Jadi kadang dia begini padahal rupa. Padahal kadang bilang ja'a hadin. Bang, marantu bi hadin. Sama. Hanya saja nanti keadaan nasab tidak boleh hilang ya-nya. Kalau nasab wajib begini hadian. Karena ringan. Tadi kan dihilangkan karena apa? Berat baru ketemu begitu. Jelas ini? Insyaallah itu saja nanti kalau antum jumpai. Jadi makanya saya bilang baca di situ fi'ilun madin. Ya fi'il madi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuba. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan padanya secara apa? Wajib. Ini aneh. Ini aneh. Namanya kalau dhamirnya huwa itu selalu dhamirnya tersembunyi apa? Tidak wajib, tapi apa? Jawazan. Boleh nampak, boleh sembunyi. Tapi ini khusus. Ini nanti ada beberapa kata. Insya Allah ini yang pertama. Tiga fi'il yang wajib disembunyikan domir walaupun domirnya huwa. Bang, padahal kalau di tempat lain seperti kalau untuk katakan doroba. Doroba. Bang, anda bilang sini doroba Zaidun. Dohir. Kalau anda bilang Zaidun doroba. Zaidun doroba. Mana fa'il? Domir mustatir jawazan. Domir yang disembunyikan secara apa? Boleh. Karena takdirnya apa? Huwa. Selama takdirnya huwa sama iya, itu selalu jawazan. Kecuali pada beberapa keadaan. Satu di sini. Nanti kita akan dapat lagi tempat lain. Satu di sini. Pada tiga ini, tiga fiil ini. Tiga fiil ini, domirnya wajib disembunyikan. Domirnya apa? Wajib disembunyikan. Ini diantaranya. Nanti kita akan singgung lagi insya Allah kalau dapat lagi fiil yang lain itu. Kan dia sedikit, tidak banyak yang seperti itu. Jadi ini fiilnya, fa'ilnya, domir mustatir wajib. Takdiru huwa. Ini tidak masuk akal kan? Takdirnya apa? Huwa. Tapi wajib. Namanya huwa jawazan. Paham? Ciri jawazannya karena boleh diganti oleh dohi. Dipahami? Beda kalau anta. Kalau anta, dia sembunyi tidak boleh nampak. Tidak boleh antum gantikan dengan dohi. Dipahami ini? Kalau huwa, boleh. Makanya dia dikatakan adalah apa? Jawazan. Kecuali pada beberapa fi'il diantaranya ini. Tiga fi'il ini. Tiga langsung kan? Dia wujuban. Wazaidan maf'ulun bi. Makanya dinasab. Karena dia sebenarnya kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Kan kalau sudah ada fi'il, ada fa'il, berarti istilahnya apa? Maf'ulun bi. Paham enggak? Itulah kenapa dia dibaca nasab. Jelas kan? Iya. Yang penting isim yang jatuh setelah ini mansub. Kalau aku takdirkan fi'il. Fi'il. Sebagai apa? Bilanya maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Wa mithluhuma ba'dah. Semisal dengannya apa istilahnya? Selesai. Pertama boleh dinasab. Atsani al-jarru. Yang kedua boleh antum jar. Wa dalika ala takdiriha huruf jarrin. Demikian itu kalau antum takdirkan dia sebagai huruf jar. Nah, contoh qamal qaumu qala zaidin ada amrin hasya bakrin. Fa qala huruf harfu jarrin. Qala huruf jar. Ya namanya huruf jar saudara pasti mabni karena huruf dan pasti tidak ada mahalnya. Karena huruf wa zaidin majrur bi qala dan zaid berarti majrur dengan apa? qala wa mithluhu ma ba'da, semisal dengannya apa istilahnya, sama i'rabnya. Ya. Wa mahallu jawazil amrayn, dan tempat yang dibolehkan dua perkara yaitu an-nasbu wal jar, yaitu dinasab dan jar, kapan? Ma lam tataqaddam ma, selama tidak diawali oleh ma. Paham gak ini? Persis dengan buku sebelumnya. Selama tidak diawali oleh apa? Ma. Ma apa? Al-masdariyah. Selama tidak diawali oleh apa? Ma masdariyah. Ingat, bukan ma nafi. Ingat, bukan ma nafi. Nah, seperti yang dikatakan dalam buku Miyasat, dia bilang ma nafi. Itu salah besar. Tidak ada ulama bahasa yang bilang ma nafi. Dia adalah apa? Ma masdariyah. Karena ma nafi tidak ada kekhususan untuk masuk pada fi'il. Boleh pada isim. Ini ma masdariyah. Kalau bilang ma masdariyah, maka khusus untuk fi'il. Paham ini? Jadi masuk padanya ma masdariyah. Ini selama tidak diawali oleh ma. Fa'in taqaddamat, kalau dia mendahuluinya, itu ma. Kalau dia mendahuluinya, itu ma. Lam yajuz, maka tidak boleh fil mustatna, pada mustatnanya, illa wajhun wahidun, kecuali satu sisi saja. Wuhan nasbu, yaitu dibaca apa? Nasab. Li anna ma al-masdariyah ta, karena ma al-masdariyah ini, la tadkhulu illa alal af'ali, dia tidak pernah masuk kecuali pada apa? Fi'il. Paham gak ini? Artinya tidak bisa antum takdirkan fi'il atau huruf. Pasti antum bilang dia siapa? Hah? Fi'il. Karena ma tidak pernah masuk pada yang lain. Dia hanya masuk pada fi'il saja. Nah, contoh. Qomal qawmu khola zaidan, wa ma'ada amron. Paham gak ini? Mansub. Tambih. La tatasilu ma'al masdariyatu bihasya. Ma masdariyat tidak bersambung dengan hasya. Paham? Fala yuqal, tidak boleh dikatakan qomal qawmu ma hasya bakron. Tidak boleh. Sudah diteliti oleh ulama bahasa bahwa tidak didengar dari kalamnya orang Arab bahwa ma masuk pada siapa? Hasya. Artinya apa yang kita bisa dapat faedah di sini? Setelah hasya itu masih tetap boleh? Boleh berapa? Dua tetap. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersambung dengan siapa? Ma. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babun. Babula an-nafiyatu lil jins. Bab la yang menafikan jins, kata-kata jenis. Dibilang kata jenis itu kata-kata yang satu untuk semua. Rajulun, imro'atun, paham gak ini? Baitun, paham? Dia tidak menafikan kata-kata yang tertentu, yang ma'rifah. Seperti Zaidun, tidak pernah. Aliun, tidak pernah. Fatimatu, tidak pernah. Paham gak ini? Kan dia hanya menafikan kata apa? Hah? Jenis saja. Ya. Qala beliau berkata, babula, babnya lah. I'lam, ketahuilah. Annala, bahasanya la tansibun nakirat, dia menasab nakirat. Ini langsung beliau jelaskan syarat isimnya. Namanya isim la itu harus apa nanti? Nakirat. Sudah lewat bersama antum kan? Kan dia bilang tansibun nakirat, dia hanya menasab yang nakirat. Artinya tidak pernah menasab yang ma'rifah. Jelas? Satu, bighairi tanwin. Ini anehnya. Namanya nakiro itu ya, nakiro tidak ada al, berarti tanwin. Tapi kalau jadi isim lah, tanpa tanwin. Paham gak nih? Nggak ditanwin. Kalau antum ditanya kenapa? Karena isim lah mabni. Isim lah apa hukumnya? Mabni. Namanya kata mabni itu nggak ada yang ditanwin. Nggak ada yang ditanwin. Tapi setelah itu kapan? Baru begini. Ida basyaratin nakiroh. Kalau dia bersambung langsung dengan nakiro itu. Dulu kan apa syaratnya? Kalau tidak dipisahkan antara la bersama apa? Isimnya. Ini lah bilang di sini. Kalau dia bersambung langsung, artinya isimnya la langsung masuk setelahnya. Kan gini, antum bisa katakan misalnya, La rojul begini. Contoh ini. Naik kirom, terus terletak langsung setelah la. Walam tata karor la. Langsung tuntas di sini. Dan la-nya tidak berulang. Paham? Artinya dalam kalimat itu tidak ada berapa la? Tidak ada dua la. Paham gak nih? Hanya berapa? Satu saja. Paham gak nih? Kalau berulang, batal nanti. Dan bisa juga beramal. Paham ya? InsyaAllah. Kita lihat nanti. Nah, contoh terpenuhi syarat. La rojula fidari. Contoh lihat. Rojul nakira? Tanpa tanwin? Jatuh langsung setelah la? Apakah la ada dua atau satu saja? Paham gak ini? Terpenuhi syarat. Beramal. Jelas ya? Aku laku katakan. As-sabi' minal mansubati ismulah. An-nafiyatul jins. Yang ketujuh dari mansub adalah ismulah. Ia menafikan jenis. Wa hiya allati tanfil hukum an jami' afradil jins. Dia adalah yang menafikan hukum dari seluruh bagian jins. Fala yabqa fardun. Tidak tersisa satu pun min afradil jins dari jenis-jenis jins itu. Ketika antum bilang begini, la rojula. Kita yang antum bilang begini, tidak ada sama sekali laki-laki. Berarti apa? Ya, semua namanya laki-laki apa? Tidak ada. Dipahami? Tidak ada. Dipahami? Paham atau belum? Teko antum bilang misalnya begini, la rojula ini. La rojula ini. Apa artinya itu? Tidak ada dua orang laki-laki. Bisa enggak? Tidak ada dua orang laki-laki. Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Nakirok? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Kan namanya la itu yang dinafikan semua. Bukan hanya dua. Paham ini? Makanya ulama bahasa bilang bahwa berarti dia enggak bisa masuk pada pada mutana. Karena mutana terbatas pada berapa? Dua. Paham? Dia hanya menafikan yang langsung yang umum. Ya, la rojul. Tidak ada laki-laki. Tidak ada sama sekali. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada semuanya. Jelas ini? Ini kata mereka. Ya, alhamdulillah. Kata beliau kemudian setelah itu. Lihat ini. Menafikan jins. Tidak ada satupun tersisa. Illa wa huwa dakilun tahta hadal hukmil manfi. Tidak ada satupun dari jenis itu. Kecuali pasti masuk di bawah hukum yang dinafikan itu. Nah, tidak ada satupun dari jenis yang masuk di sini misalnya. Rojul. Semua namanya rojul masuk dalam jenis apa? Hukum yang dinafikan. Sama dengan dalam kalimat tauhid. La ilaha. Semua yang orang sembah, semuanya masuk di bawah mana? Di dalam penafian. Dipahami? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas enggak? Seluruhnya, enggak ada lagi. Mau dia bilang sembah batu, ya, dia sembah pohon, malaikat, matahari, bulan, nabi, rasul, orang soleh. Dipahami ini? Semua yang orang sembah, begitu. Semuanya masuk di bawah apa? Penafian ini. Ini keunggulannya, ini la. Ya, keunggulannya. Makanya itulah syaratnya kenapa harus masuk kepada nakiro. Karena kalau antum masukkan kepada ma'rifah, la zaid misalnya. Apa jadinya? Tidak ada zaid. Berarti masih ada yang lain. Kan cuma bilang tidak ada zaid. Bertentangan dengan maknanya. Dia ini menafikan semua banyak. Bukan hanya apa? Satu. Jelas kan? Nah, ini syaratnya. Fa'idha kulta matalan. Kalau antum bilang misalnya, la rojula qa'imun. Apa artinya ini? Kana ma'nahu. Maka adalah artinya, nafiyal hukmi alladhi huwal qiyam, menafikan hukum yaitu berdiri. An kulli fardin min afrodi jinsir rijal, menafikan berdiri dari semua seluruh jenis, dari jenis-jenis apa? Laki-laki. Hitam, putih, rambut lurus, rambut keriting. Paham gak ini? Hidung mancung, hidung pesek. Paham gak? Yang berjenggot, tidak berjenggot. Yang penting laki. Paham gak ini? Masuk semua, tidak ada yang berdiri. Ya, tidak ada yang berdiri. Jelas kan? Jelas ini insyaallah? Alhamdulillah. Ini dia. Wahya ta'amalu amala inna. Dan dia beramal dengan amalan siapa? Inna. Inilah sisi dikritik. Syaratnya belum masukkan di mana? Di bab marfu'at. Karena beramal amalan apa? Inna. Di bab nawasih. Penghapus hukum mubtada dan khobar. Paham gak ini? Dia seharusnya masuk di nawasih. Tapi belum akhirkan di bab mansubat. Karena isimnya di nasab. Padahal khobarnya di rofa. Paham gak ini? Khobarnya di rofa. Sama dengan inna. Fatansibul isma al-mu'arab labdan wal-mabinin mahalan. Masya Allah. Maka dia menasab isim mu'arab secara lafad. Tapi mabini secara kedudukannya. Fatansibul isim ya al-mu'rab labdan wal mabni mahallan. Dia menasab isim yang mu'rab pada asalnya, tapi setelah itu kalau masuk la menjadi apa? Mabni. Misalnya gini. Rajulun sebelum masuk la apa? Mu'rab atau mabni? Lawannya mu'rab. Setelah masuk la langsung mabni. Dipahami? Langsung apa? Mabni. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, watarfa'ul khobaro. Setelah itu dia merupa apa? Khobar. Maka lihat contoh tadi. La rojula ko imun. Khobarnya hukumnya apa? Marfu. Ya? Lakin, akan tetapi kata beliau, la ta'amalu hadal amala wujuban illa bisalasati surutin. Akan tetapi, dia tidak beramal dengan amalan ini secara wajib. Kecuali dengan tiga syarat. Nah ini nih yang ada di matan tadi. Al-awwalu yang pertama, ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya harus nakiro. Kalau khabar memang jelas, namanya khabar selalu apa? Nakiro. Ditambah lagi kalau adalah wajib nakiro. Isim dan khabarnya harus nakiro. Atsani kedua, ayyakuna ismuha muttasilan biha. Nah, isimnya harus bersambung langsung dengannya. Jatuh setelahnya. Ai madkurun ba'daha mubasyaratan, yaitu disebutkan setelahnya secara langsung tanpa perantara. Disebutkan setelahnya secara langsung. Mubasyarah. Tahu untuk mubasyarah? Hah? Kalau dibilang bat mubasyir, apa artinya? Siaran langsung. Itu artinya mubasyarah. Secara langsung. Iya. Atsalit yang ketiga. Syarat ketiga, alla tatakarrara la. Lanya tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Nah contoh terpenuhi syarat yang tiga itu, la karima madmumun. Terpenuhi kan? Tiga-tiganya. Fala nafilil jins ta'amalu amala inna. Makalah di sini nafilil jins beramal amalannya inna. Wa karima, wa karimun. Wa karima ismaha ismuha. Sementara karima adalah isimnya. Mabni alal fatih fi mahali nasbin. Mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan apa? Nasab. Tahu kedudukan nasab? Iya, itu dia. Terus wa madmumun khabaruha fala fi hadzal mitali, makala pada contoh ini amilat amala innah wujuban. Beramal amalannya innah secara apa? Wajib. Kenapa? Litawaffuri. Litawaffuri syurutiha as-salatati. Karena terpenuhi syaratnya yang tiga. Paham gak ini? Terpenuhi syaratnya. Wa mitaluha minal Qur'anil adzimi qaulul malikil haq malikil adli. Contoh dalam Al-Qur'an al-Adzim, firman Allah al-Malikil Adli, la dzulmal yauma. Mana syahid kita? Dzulma. Fa dzulma ismuha mabni 'alal fathi fi mahalli nasbi. Maka dulma isimnya mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan nasab. Isimlah. Wal yauma dorb. Ya kan? Dorb. Yaum dorb. Zaman. Dorb zaman. Yaum. Muta'alik bi khobari hal mahdub. Kan antum sudah lewatkan. Kalau ada dorb atau jar majrur, pasti ada khobar yang dihilangkan. Paham? Berarti dia terkait dengan khobar yang dihilangkan. Wa takdir. Dan takdirnya. La dulma hasilun. Al-yauma. Paham gak ini jadinya? Dari mana kata hasilun? Ya takdirnya, khobarnya siapa? La. Ya, kan sudah dibilang dulu, takdirnya bisa hasilun, kainun, mustakirun. Tergantung mana contoh dari kalimat. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, summa i'lam. Kemudian ketahuilah, annasmala ala thalathati anwa. Setelah itu bahwasanya kata beliau, isim la itu ada tiga bentuknya. Isimnya la ada tiga jenisnya. Al awwal al mufrad. Pertama, kadang isim la itu mufrad. Tahu mufrad? Mufrad di sini bukan dulu saudara. Bukan mufrad yang bukan mutanna, bukan jamak. Mufrad di sini bukan mudhaf, bukan mudhaf, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Perhatikan baik-baik. Sudah tiga kali lewat mufrad ini. Ya, kali pertama mufrad di bab apa? Ada mufrad di bab apa? Bab apa? Al-kalimah. Paham enggak ini? Al-kalimah yaitu dari sisi apanya dulu? Dari sisi apa? I'rabnya. Ya. Yang kedua sudah lewat mufrad dari mana? Babnya apa? Hah? Khobar. Di sana dulu awal ada khobar, mufrad. Kalau mufrad di sini apa dulu? Yang mufrad di sini, mufrad di sini apa dulu? Bukan dua, bukan pula apa? Jamak tiga. Paham? Kalau di khobar bukan jumlah, bukan syabih, jumlah. Paham enggak ini? Nah, dia di sini bukan jumlah. Ya, bukan pula apa syabih? Bukan pula syibhuh. Ya, bukan pula yang rupanya syibhuh. Ya, kalau di sini. Nah, sekarang ketiga saudara. Tiga. Mufrad. Mufrad di bab apa? La nanti ali jenis sama dengan bab munada nanti. Langsung dia dua sama. Di bab la nanti ali jenis sama nanti di bab apa? Munada. Mufrad di sini artinya ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Bukan mudhof, bukan pula menyerupai apa? Mudhof. Paham enggak ini? Ada di buku. Paham ini ketiga kalinya ini. Datang kata mufrad. Kata beliau rahimahullah, fi hadza wal, jadi pertama al mufrad. Kadang isim la mufrad, artinya tidak mudhaf, tidak pula menyerupai apa? Mudhaf. Kedua, al mudhaf ila nakirah. Kadang isim la mudhaf kepada apa? Nakirah. Kenapa beliau bilang mudhaf ke nakirah? Karena memang dia namanya isim la, tidak boleh mudhaf kepada siapa? Ma'rifah, nanti jadi ma'rifah. Tidak boleh. Syarat isimnya kan harus apa? Nakiro. Berarti dia kalau mudhof, mudhofnya kemana? Mudhofnya kemana? Ke nakiro. Kedua, as-salif. Yang ketiga, as-syabih bil mudhof. Dia menyerupai apa? Menyerupai apa? Mudhof. Ini isim la yang ketiga. Kemudian beliau terangkan, fa'ammal mufradu fi hadal babi wa fi babil munada. Adapun ya, mufrad di bab ini dan di bab munada. Langsung dua ya. Belum langsung sampaikan dua-duanya supaya tidak berulang lagi. Fal muradu bihim akan diinginkan dengannya ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhofi. Apa yang bukan mudhof, bukan pula menyerupai mudhof. Jelas ini? Kalau bukan mudhof, bukan menyerupai mudhof, maka namanya mufrad di bab ini. Mufrad di bab ini. Fayadukulu fihil mutanna wa jam'u taksir wa jam'ul mudakar salim wa jam'ul mu'anas salim. Maka kata beliau masuk padanya mutanna, jama' taksir, jama' mudakar salim, dan jama' mu'anas salim. Cuman ini saudara diperselisihkan oleh ulama. Apakah la ini masuk pada mutanna? Atau memang tidak pernah masuk? Diperselisihkan oleh ulama bahasa. Karena bertentangan dengan maknanya. Kalau antum bilang la rojulain tidak ada dua laki-laki. Terbatas. Paham gak nih? Ini diperselisihkan. Diperselisihkan oleh para ulama. Intinya kalau begitu pengertian mufradnya berarti masuk semuanya. Mutana, jama taksir, jama dakar salim, jama nasa, salim. Ya. Wahukmu hukumnya. Sekarang hukumnya langsung. Bagaimana kalau kita masukkan la pada isimnya yang mufrad? Nda mudhof, nda menyerupai apa? Mudhof. Apa hukumnya? Kata beliau, annahu yubna ala mayun sobubih. Fi halati i'rabihi. Bahasanya dia dimabnikan di atas apa dia dinasab ketika di i'rab. Paham ya? Misalnya begini. Rajulun. Ketika di i'rab apa? Rajulun. Rajulun. Ketika antum masukkan roh itu. Mansuban di atas apa? Fathah. Sudah. Berarti nanti mabni di atas apa? Fathah. La rajula. Rijalun. Coba mansub. Rijalun masuk? Rijalan. Masuk dengan apa? Fathah. Coba masukkan la. La rijala. Begitu maksudnya. Mabni di atas apa dia di? Nasab ketika di i'rab. Bisa? Muslimatun. Masuk? Muslimatun. Masuk? Hah? Muslimatin. Masukkan la. La muslimah tanpa tanwin. Itulah dibilang mabni. Tahu dibilang? Mabni di atas apa dia nasab. Maksudnya mansub tanpa tanwin. Paham gak ini? Itu dibilang mabni karena tidak ditanwin. Tapi hukumnya mansub, harokatnya ikut ketika dia dinasab. Paham gak ini? Ikut ketika dia dinasab. Hanya saja tidak boleh tanwin. Langsung masya Allah. Fa in kana yunsabu bil fathati, lihat urainya. Fa in kana yunsabu bil fathati, kalau dia seandainya sebelumnya dinasab dengan fathah, wadzalikal ismul mufrad wa jami taksir, demikian itu pada isim mufrad dan jama taksir, ya kan, kan maksud dengan fathah. Fa innahu yubna alal fathhi, maka sesungguhnya dia dimabnikan katanya di atas apa? Di atas apa? Fathah. Nah contoh la rajula qaimun, la rijala qiyamun. Jelas ya? Fakulun min rojula warijala ismun ismula. Setiap dari rojula dan rijal isimnya lah. Mabni alal fatih fi mahali nasbin. Berada mabni di atas fathah tapi berada dalam kedudukan nasab isimla. Ya? Wakulun min qaimun wa qiyam khobaruha. Setiap dari qaim dan qiyam apanya? Apanya? Khobarnya. Khobarnya. Wa inka nayun sobu bil kasroti niabatan anil fathati, kalau seandainya sebelumnya dia dinasab di atas kasroh sebagai pengganti dari fathah, wadalika jam'ul mu'annas salimu, demikian itu terjadinya pada jam' mu'annas salim, maka fa'innahu yubna alal kasri, maka sesungguhnya dia dimabnikan di atas apa? Kasroh. Paham gak ini? Di atas apa? Kasroh. Contohnya la muslimati qaimatun. Jelas ya? Fa muslimati ismla mabni alal kasri, mabni di atas kasro fi mahali nasbin, berada dalam kedudukan apa? Nasab. Wa qaimatun khobaruha. Jelas. Wa in kana yunsabu bil ya, kalau dia dinasab dengan ya niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah, maka apa? Wadzalikal mutsanna wa jamil mudzakkar salim, demikian itu terjadi pada isim musana dan jama mudakar salim. Ya, fa innahu yubna alalia, maka dia juga dimabdikan di atas apa? Ya, nah la rojulaini, tapi nunnya tidak dihilangkan, karena nun ini tidak boleh dihilangkan kecuali ketika diidofakan saja. Paham? Kalau tadi tanwin hilang, kalau ini apa? Nunnya tidak dihilangkan. Paham? Ini juga yang menunjukkan nanti kata ya sebagian ulama bahwa dia tidak menasab musana sama jama. Tidak menasab musana sama apa? Jama mudakar salim. Ya, kan tidak hilang nunnya. Ya, la rojulaini ko imani. Berarti la muslimina ko imuna. Lihat, fakulun min rojulain wa muslimin ismla. Mabni alal ya, mabni katanya di atas apa? Ya, fi mahali nasbin. Berada dalam kedudukan apa? Nasab. Wa ma ba'daha khobaruha. Apa istilahnya adalah apanya? Khobarnya. Ini kalau ada bagi ulama yang berpendapat. Paham gak ini kan? Bagi ulama yang berpendapat. Wa mitaluhu ayyal mufrad. Contohnya itu mufrad minat tanzili dalam Al-Quran. Qauluhu jalla dikru. Firman Allah Ta'ala. Dalikal kitabu la roiba fihi. Syahid kita menafdal. Roiba, alhamdulillah. Paham Ahmad? Ya, ini syahidnya. Faroiba ismula mabini ala fatih fi mahali nasbin. Diulang kata-kata itu terus dari tadi kan? Maka roiba adalah ismula mabini di atas fathah berada dalam kedudukan nasab. Fi, kalau fi-nya apa? Jar majrur muta'allib bi khabari hal mahdud. Jar majrur yang terkait dengan khabarnya yang dihilangkan. Kan sudah lewat kan? Kalau dorob atau jar majrur pasti ada khabar yang dihilangkan. Sudah sama juga di sini. Ya, wa takdir takdirnya la roibah hasilun fi. Paham enggak ini? Iya. Lanjut. Lanjut. Lanjut. Wa ammal mudaf ila nakira. Saya lanjut. Wa ammal mudafu ila nakiratin ukhra. Adapun kalau diidopakan kepada nakira yang lain, ingat, diidopakan kepada nakira, enggak boleh ma'rifah. Fa hukmu an-nasbu. Kalau ini hukumnya mansub, enggak dibilang mabni. Berarti kan kalau seandainya nanti hilang mudaf ilainya, tanwin. Paham kan? Karena mudaf itu enggak boleh mabni. Hukumnya di sini dibilang apa? Mansub. Tahu mansub dengan mabni di atas apa di nasab? Kalau dibilang mabni di atas apa di nasab tanpa tanwin. Dan enggak boleh dia jadi mudaf. Kalau dibilang mansub, artinya dia boleh jadi mudaf. Kalau hilang mudaf ilainya ditan. Paham enggak? Contohlah sahiba ilmin mamkutun. Mana isimnya Rehan? Sohiba. Itu. Betul itu Abdul. Betul ya. Iya. Kalau ilmin apanya Rehan? Mudaf. Mudaf ilainya mana? Apa? Oh, mudaf nilainya. Lumayan, alhamdulillah. Mamkutun apanya? Khabarnya, alhamdulillah. Fa sahiba ism la mansubun biha, maka sahiba ism la dinasab dengannya. Wa alamatun nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Jelas sekali ya. Wahwa mudafun wa ilmin mudafun ilai. Dia mudaf ilmu mudafun ilai. Wa mamkutun khabaruha. Jelas ya? Wa amma syabihi bil mudaf. Adapun yang menyerupai mudaf. Apa maksudnya menyerupai mudaf? Wa huwa mattasala bi syai'un min tamami ma'na. Dia adalah bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan apanya? Maknanya. Yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu namanya menyerupai mudaf. Contoh fa hukmu an-nasbu aidho. Hukumnya mansub juga. Mansub artinya tanwin. Tanwin, lihat, la hasanan fi'iluhu madmumun. Nah, hasanan apanya itu? Isimnya la. Mana khobarnya? Madmumun. Fahasanan ismu la mansubun biha. Hasanan isim la mansub dengannya. Wala matunas bihal fatha. Tanda nasabnya adalah fatha. Waha sifatun musyabbaha. Wahia sifatun musyabbahatun. Dia sifat musyabbaha ta'amalu amalan fi'il. Dia beramal amalan fi'il. Ini nanti kata diantara kata yang bisa beramal amalan fi'il. Sifatul musabbaha akan datang nanti insyaAllah di mutamimah. Sabar ya. Jadi makanya maksudnya, kenapa perlu terangkan dia beramal amalan fi'il? Karena fi'iluhu setelahnya itu adalah fa'il. Paham gak ini? Kan lahasanan fi'iluhu madmumun. Fi'iluhu kenapa dibaca fi'iluhu? Sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Hasanan. Kok dia bisa jadi butuh fa'il padahal dia bukan fi'il? Nah, dia adalah isim yang beramal-amalan fi'il. Paham? Akan datang nanti insyaAllah di mutamimah. Iya. Wa fi'ilu fa'ilun marfu'un bihasanan. Fi'ilu adalah fa'il marfu' dengan hasanan. Wa makmumun khobaruha. Paham? Wa sumia asyabih bil mudhaf fi bidalika. Dinamakan syabih bil mudhaf dengan hal tersebut. Kenapa? Li'annahu asbahal mudhaf. Karena dia mirip, serupa dengan mudhaf. Dari sisi apa? Fi kauniha muhtajan ila ma ba'dahu. Karena keberadaannya butuh kepada setelahnya. Misalnya begini. Antukannya begini. Abdes. Nah. Kata abdes butuh kepada siapa? Setelahnya. Orang bilang dia butuh pada apa? Dibilang begini. Abdullahi. Paham? Kalau antum hanya putus pada abdul. Paham gak ini? Lengkap? Lengkap? Tidak lengkap kan? Jadi dia butuh pada ini. Butuh pada mudhaf pun ilai. Sama dengan syabih bil mudhaf. Mirip. Coba antum bilang hasanan. Hasanun. Dia apa artinya hasanun? Baik. Apanya? Kan butuh kepada setelahnya. antum bilang apa? Fi'luhu. Fi'luhu. Baik perbuatannya. Kan begitu. Berarti dia juga mudhof pada siapa? Setelahnya. Antum tidak bisa namakan mudhof pun ilaih. Tidak bisa namakan mudhof, mudhof pun ilaih. Kan aturannya beda. Dibilang apa? Menyerupai mudhof pun ilaih. Dari sisi apa? Sama-sama butuh kepada apa? Setelahnya. Paham gak ini? Paham gak? Sama-sama butuh pada setelahnya. Fi tatmimi ma'nahu, dalam menyempurnakan maknanya. Paham kan? Kama annal mudhofa muhtajun ilal mudhofi ilaih fi tatmimi ma'nahu. Sebagaimana mudhof itu butuh kepada mudhof pun ilaih dalam menyempurnakan maknanya. Sama, itulah sisi kesamaannya. Selesai ya? Selesaikan lagi? Sikit lagi kan? Sikat. Thumma inna syai'a al-muttasila bisyabibil mudhofi. Kemudian sesungguhnya sesuatu yang bersambung dengan sabi yang menyerupai mudhof imma yakuna marfu'an bih. Bisa marfu dengannya seperti tadi itu. Tadi itu contohnya apa? Marfu. Setelahnya itu marfu. Ya, contohnya tadi apa? Kalmitalil mutaqaddim. Seperti contoh yang telah lewat tadi. Hasanan fi'luhu. Marfu kan? Bisa marfu. Nah, harus mansub atau majrur. Paham enggak? Bisa marfu. Au mansuban. Bisa juga mansub bi dengannya la tolian jabalan hadirun. Mansub? Mansub setelahnya. Fatolian ismula mansubun biha, mansub dengan la, bahwa ismu fa'il ya'malu amalan fi'il. Dia isim fa'il beramal-amalan fi'in. Iya enggak? Wa fa'ilu domir mustatir fihi jawazan. Fa'ilnya adalah domir yang disembunyikan padanya secara boleh. Takdiru, takdirnya huwa. Takdirnya apa? Huwa. Wa jabalan apanya berarti? Maf'ulun bi mansubun bitolian. Mansub dengan kata apa? Tolian, walaupun dia isim, tapi kan dia bisa beramal-amalan fi'il. Mansub dengannya. Ya, wa hadirun khobaruha. Sementara hadirun apanya? Khobarnya. Au majururun bi. Boleh juga majurur. Jadi boleh marfu, boleh mansub, boleh juga apa? Majurur kata setelahnya. Contoh, la mujtahidan fi darsi da'iun. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh dalam pelajarannya itu yang telantar. Dah? Tidak ada. Kalau orang bersungguh-sungguh dalam pelajarannya pasti berhasil. Paham insyaallah? Ini dia bilang, fa mujtahidan ismullah mansubun biha. Mujtahidan ismullah mansub dengannya. Wa fi darsi jar majrur. Fi darsi adalah jar majrur muta'alliq bi mujtahidan. Dia terkait dengan kata apa? Mujtahidan sendiri. Paham enggak? Yang sebelumnya, li'annahu ism fa'il. Kan dia apa? Siapa? Isim fa'il. Kan dia bisa beramal-amalan? Bisa beramal-amalan siapa? Fi'il. Bisa beramal pada fi. Ya? Li'annahu ism fa'il. Wa do'iun apanya? Do'iun apanya? Khobarnya. Artinya begini. Kalau mudo'un ilaih pasti majrur. Paham enggak? Pasti apa? Majrur. Tapi kalau sabi bil mudhof belum tentu majrur. Bisa marfu, bisa mansub, bisa juga apa? Majrur. Yang penting dia datang untuk menyempurnakan apa? Makna sebelumnya. Jelas? Hukmula idza ihtalla syartu min syurutiha. Hukumlah kalau tidak terpenuhi syarat dari syarat-syaratnya. Besok itu? Bilang Ahmad. Ha ha ha ha. Besok lagi insyaAllah.